Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata limpahan nikmat darinya, semata-mata karena curahan rahmatnya kita bisa kembali bertemu di majelis ini dalam kajian rutin kita tiap malam Selasa di Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekokohan, istiqomahan di atas keimanan, keislaman, kekokohan, keistiqomahan di dalam beramal salih, baik menjalankan ibadah-ibadah fardu seperti sholat berjamaah maupun di dalam kita bertalabul ilm, di dalam kita menuntut ilmu agama. Karena sudah sering kita mendengar bagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa Allah menghendaki padanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap agama, sehingga jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa memperdalam, mengkaji, mempelajari agama ini, sehingga pun dia menjadi hamba Allah yang faham terhadap bimbingan-bimbingan syariat ini. Sebaliknya, bisa kita jadikan sebagai tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan pada seseorang ketika Allah palingkan hatinya sehingga berat menuju majelis ilmu, berat untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadithul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan taufik, diberikan hidayah sehingga mudah bagi kita melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai di pekan yang lalu. Kita mengkaji dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang tenteram, yang bahagia, yang ditulis oleh Asy-Syaikhul Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai sebab yang pertama, yaitu al-iman wal-amalus sharih, keimanan dan amal sharih. Bahkan kata beliau ini adalah apa? A'zamul asbab, sebab yang paling besar. Artinya berarti ini yang menjadi pokok, modal dasarnya ini. Kalau seorang ingin hidupnya tenang, tenteram, bahagia, ini modal pokoknya, berupa keimanan dan amal saleh. Karena seorang itu ketika dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang sahih, keimanan yang benar, yang itu membuahkan amal saleh, yang akan membenahi hatinya, membenahi akhlaknya, hal ini akan menjadikan bahwa pada diri seorang hamba tadi, padanya ada landasan-landasan, adanya pondasi-pondasi yang dengannya dia bisa menghadapi segala apa-apa yang datang menerpa dalam kehidupannya, baik itu perkara-perkara yang menjadi sebab kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, ataupun datang kepadanya sebab-sebab berupa kerisauan, kesedihan, gelisah. Nah, dia sudah punya landasannya di dalam menghadapi dua perkara tadi. Karena memang seorang hidup di dunia ini ya hanya dua perkara ini yang akan menghadapi, yang akan dia hadapi. Bisa jadi sebab-sebab kebahagiaan, bisa jadi sebab-sebab kesedihan. Kemudian beliau terangkan di situ, mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh tadi akan menghadapi perkara yang menggembirakan, perkara yang ia cintai. Mereka akan menghadapinya dengan penuh penerimaan disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan dia gunakan dalam perkara yang bermanfaat. Diiringi pula dalam hatinya ada harapan bahwa nikmat tersebut akan Allah jaga, Allah akan limpahkan barokah. Diiringi pula dalam hatinya harapan mendapatkan pahala di sisi Allah berupa pahalanya kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, sehingga dengan hal-hal ini kata Syekh, menjadikan dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya yang melampaui dari kebahagiaan yang pertama. Artinya kan orang dapat nikmat dia bahagia. Nah, ketika dia bisa memanfaatkan nikmat tadi dengan cara yang tepat tadi, itu akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya dan berikutnya yang justru melampaui kebahagiaan yang pertama. Itu di dalam menghadapi perkara yang menyenangkan dan mengembirakan. Kemudian qala rahimahullah wa yatalaqawna al-makariha wal mudar wal ham wal gham bil muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuhu. Ya kan, mereka juga menghadapi perkara yang dikatakan musibah-musibah, perkara-perkara yang memudaratkan, kesedihan, gundah gulana. Nah, ini mereka hadapi bil muqawamah, yaitu dengan apa? Tindakan pembenahan. Tindakan pembenahan yang memang mungkin untuk ia benahi. Wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifuhu. Ya, meminimalisir apa yang memang mungkin untuk bisa diminimalisir. Kemudian wasabrul jamil lima laisa lahum inda bud. Kemudian sabar yang indah dihadapi dengan kesabaran yang indah untuk perkara yang memang apa? Tidak ada kuasa bagi mereka. Dalam artian memang sudah harus dia terima dari musibah tadi. Ini jadi ketika menghadapi musibah, subhanallah, dia penuh dengan sikap tenang seperti ini, terkontrol, sehingga masih bisa melihat mana sih yang masih bisa dibenahi, mana sih yang masih bisa kita minimalisir agar tidak semakin melebar. Dari mana ini kita bisa ambil faedah ini? Bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, di mana beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah, berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dalam apa-apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah, kata Nabi. Nah, kalau kita datang musibah pada kita, apa yang bermanfaat? Kalau bukan tindakan tadi, pembenahan, mana yang mungkin bisa dibenahi, diminimalisir, dihadapi. Tidak bermanfaat kalau sekedar berkeluh kesah. Tidak bermanfaat kalau sekedar meratapi. Tidak bermanfaat kalau sekedar kita berpangku tangan sehingga apa-apa yang sebenarnya masih bisa kita selamatkan justru hilang dan seterusnya. Nah, akan Nabi sabdakan, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah, antusiaslah, sungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat. Diberi pesan oleh Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah. Ini musibah sudah menjadi takdir kita, bagaimana kita menghadapinya dengan sikap yang paling tepat, sikap yang di situ barakallahu fikum, musibah tadi menjadi tidak semakin besar. Dan yang seperti ini kan bimbingan agama, berarti kemarin apa? Asbab diniyah, sebab-sebab sesuai bimbingan agama. Tetapi ini juga erat kaitannya dengan asbab, kita katakan apa, tabi'iyah, apa, sebab yang sifatnya tabiat. Artinya ketika bimbingan syariat ini bertepatan juga dengan tabiat seorang, pembawaan seorang yang memang orangnya tenang, orangnya itu enggak kerusah-kerusuh dan sebagainya, pas sekali gitu kan. Sudah bimbingan syariat membimbingkan untuk seperti ini, dan dia juga orangnya memang seperti itu. Orangnya masya Allah, ya, orang yang tenang pembawaannya, jadi walaupun ada musibah, dia bisa berpikir jernih dan seterusnya. Tetapi bukan berarti ketika seorang tidak memiliki sifat seperti ini, kemudian, sudahlah, saya memang kalau menghadapi musibah seperti ini enggak bisa fokus, enggak bisa tenang. Tidak. Kata Syekh kemarin, kenapa? Ada asbab yang dikatakan amaliyah. Asbab amaliyah. Sebab yang memang di situ butuh dia mengusahakan, butuh dia melatih. Jadi, kadang memang orang secara kebiasaan tabiatnya itu gampang berputus asa, gampang kemudian bersedih, ya dia latih dari hal-hal yang kecil. Musibah-musibah, ya kita katakan musibah karena itu kan gak mengenakan hati. Misalkan seorang nyari rumah temannya atau kerabatnya di kota yang mana gitu, tersesat, nggak tahu jalan gitu, maksudnya kemana ini? Ini kan hakikatnya dari satu sisi musibah, tapi kan kecil ya kita katakan. Coba bagaimana? Fokus tidak kita menghadapi itu, tenang. Sudah, kalau sudah kita tersesat atau apa, mungkin lihat di HP, mungkin nanya ke orang, bukan terus kemudian marah-marah nyalahkan sama temannya. Kamu sih tadi sini begini, kamu sih begini, kita gimana ini? Nggak ketemu jalan. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana dari hal-hal kecil di situ kita nggak mengenakkan hati, nah, kita sikapi dengan hal-hal yang memang akan memberikan solusi. Jangan sampai justru sikap kita semakin memperparah kondisi. Sudah kita tersesat, jadi apa, bertengkar dengan teman kita. Subhanallah, ini ya. Jadi butuh kepada memang usaha kita melatih jiwa untuk memiliki sikap yang tegar, kuat, fokus di dalam menghadapi masalah tadi sesuai dengan bimbingan Nabi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, minta tolong pada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Kata beliau selanjutnya, wa bidzalika yahsulu lahum min atharil makarih, maka dengan hal itu dia pun akan mendapatkan dari pengaruh musibah tadi. Zahirnya musibah harusnya membuat seorang itu jatuh. Musibah menjadikan seorang itu terpuruk, tapi tidak bagi dia. Justru dia dapatkan minal muqawamat an-nafi'ah. Dia bisa mendapatkan adanya bentuk apa tadi? Pembenahan-pembenahan yang bermanfaat. Wattajarib, dia dapat pengalaman. Wal quwwah, dia pun mendapatkan kekuatan. Artinya bagi dia musibah ini adalah sesuatu yang menempa dirinya, sehingga tambah pengalamannya, tambah kekuatannya. Ya, dia punya prinsip, ya, apa istilahnya, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Ini jadi pengalaman bagi dia, sehingga suatu saat dia tidak lagi terjatuh dalam lubang yang sama. Karena seorang mukmin itu apa, tidak disengat dari satu lubang dua kali, begitu. Jadi dari sisi hal ini dia dapat manfaat. Memang zahirnya musibah, tapi hakikatnya bagi jiwa dia ini adalah apa? Sesuatu yang menempa dirinya sehingga semakin memiliki kekuatan, pengalaman dan seterusnya. Dari sisi lain yang membedakan antara mukmin dengan yang selain mukmin, ini kalau orang non-muslim pun bisa menjadikan musibah atau kegagalan itu sebagai pembelajaran. Iya, dari sisi ini sama. Tapi yang membedakan, perhatikan, wa minas sabri wahtisabil ajr wasthawab umuran azimatan tadmahil ma'aha al-makarih. Ini yang membedakan seorang muslim dengan yang selainnya. Selain tadi hal-hal kemanfaatan berupa pengalaman, kekuatan menempa dirinya, dari sisi lain kalau seorang muslim dia pun mendapatkan kesabaran. Artinya dia bisa bersabar. Di situ dia pun mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah, yang itu merupakan umuran azimah, perkara yang sangat besar, tatmahillu ma'aha al-makarih, yang menjadikan musibah tadi itu ya lebur bersama hal tadi, menjadi seperti seolah-olah tidak ada musibah. وَتَحِلُّ مَحَلَّهَا الْمُسَارْ وَالْأَمَالْ الطَّيِّبَةِ. Sebaliknya justru menduduki posisi tadi sesuatu yang menggembirakan dan harapan-harapan yang positif. وَالطَّمَعْ فِي فَضْلِ اللَّهِ وَثَوَابِهِ, serta harapan adanya karunia dari Allah dan pahalanya. Demikian bedanya dengan orang yang di situ tidak beriman. Dari sisi menyikapinya dengan fokus terhadap solusi, itu bisa seorang yang tidak beriman juga melakukannya. Tapi dari sisi ini tidak ada, tidak bisa. Hanya orang beriman saja yang dia akan mendapatkan ini. Dia bersabar, dia yakin bahwa pahala bersabar itu jauh lebih besar ketimbang musibah itu. Ya kan? Yang hilang harta, yang hilang kesehatan misalkan, yang hilang orang yang dia cintai misalkan. Kalau dia bisa bersabar, barakallahu fikum, dia yakin bahwa pahalanya nanti di sisi Allah jauh lebih besar daripada yang Allah ambil itu. Nah, ini yang menjadikan seorang yang beriman berbeda dengan yang lain. Sehingga dia semakin kuat dengan kesabarannya itu. Apalagi kalau ada tingkatan yang lebih dari itu, yaitu ridha. Sabar itu wajib, ridha itu sunnah. Sabar itu hatinya sebenarnya enggak suka dengan kondisi itu, Tapi dia sabar, menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan dari tindakan-tindakan yang dilarang Allah. Sabar. Kalau ridha itu sampai pada derajat hatinya itu ya, ada dan tidaknya, ada dan tidak adanya musibah ini sama bagi dia. Karena dia yakin, walaupun diambil apa yang ia cintai tadi, bahwa Allah telah persiapkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, lebih baik daripada yang diambil tersebut. Ibaratnya kalau anak-anak kecil, coba kalau kita ibaratkan anak kecil, uangmu berapa? 1.000. Pak minta boleh enggak? Nanti tak kasih 5.000. Kan senang ya? Dia ambil 1.000, dia ada harapan mau dikasih 5.000. Jadi tetap dia akan rela diambil 1.000 tadi. Karena akan digantikan dengan yang lebih besar, 5.000. Nah, ini hakikatnya kalau kita bisa yakin dengan seperti ini, akan menjadi kita tenang. Betul ada musibah ini, betul ada ujian ini. Kalau kita yakin dengan janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah firmankan, hanya saja kami akan penuhi pahala bagi orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa batas. Dilipat gandakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu. Nah, jadi itu yang membedakan seorang muslim dengan yang selainnya. Nah, kemudian di sini beliau sebutkan dalil yang menunjukkan dua sikap seorang muslim tadi ketika dapat perkara yang menggembirakan, bagaimana menyikapinya, ketika dapat perkara yang dikatakan musibah, bagaimana menyikapinya. Ini secara umum, kama abbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadza fi al-hadits as-sahih annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Rawahu Muslim. Sungguh mengagumkan urusannya seorang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya itu baik baginya. Kenapa bisa demikian? Nabi terangkan, jika menimpanya perkara yang menggembirakan, menyenangkan, dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika menimpanya perkara yang memudaratkannya berupa musibah, petaka dan seterusnya, dia pun bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidaklah bisa ya didapatkan kecuali seorang mukmin. Seorang mukmin saja yang bisa mendapatkannya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'mina yatada'afu غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يتركه من السرور والمكاره. Maka dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa seorang mukmin itu akan berlipat-lipat faedah yang dia dapatkan, kebaikan yang dia dapatkan, buah dari perbuatan-perbuatannya akan berlipat ganda. Baik ya, dalam segala perkara yang menerpanya, berupa kebahagiaan maupun berupa musibah. Jadi apapun yang menerpa kehidupannya, baik itu surur, kegembiraan, kesenangan, ataupun makarih, sesuatu yang dibenci, musibah, seorang mukmin ketika menghadapinya, dia akan mendapatkan berlipat-lipat faedah, kebaikan dan buah dari amalan. Kalau ada yang berpikir, saya kok belum bisa seperti itu, nah, berarti di situ kita menjadi bahan koreksi. Berarti keimanan kita masih kurang kuat, kurang kokoh. Sehingga kalau dapat hal-hal yang membahagiakan, jadi lupa diri. Ya ingat dengan aturan syariat. Kalau dapat musibah pun kita jatuh, ya berputus asa, terpuruk dan seterusnya. Ini berarti keimanannya masih kurang kokoh. Butuh terus ditingkatkan keimanannya. Beliau kembali mengulang permasalahan ini karena sangat pentingnya hal ini. Diulang lagi oleh beliau tentang bagaimana bedanya orang yang beriman dan beramal salih di dalam dia menghadapi apa-apa yang menerpa kehidupannya. Dikatakan lihada tajidu ithnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair awis syar. Oleh karena ini kamu dapati dua orang, ya dua orang, ketika menerpanya satu kejadian dari kejadian-kejadian yang itu berupa kebaikan atau berupa keburukan, ya tafawatani tafawutan aziman fi talaqqiha. Kamu dapati dua orang ini bisa sampai sangat berbeda. Keterpautan yang sangat besar, sangat berbeda di dalam menghadapi dua hal tadi, menghadapi hal-hal tadi. Artinya dua orang ini bisa di dalam menyikapi perkara yang dikatakan kebaikan yang dia dapatkan itu beda sekali antara si A dengan si B. Atau musibah, A dan B kena musibah, itu bisa sangat berbeda sikapnya si A sama si B ini. Wadzalika bihasabi tafawutihima fil iman wal amali shalih. Perbedaan tadi sesuai dengan perbedaan kualitas iman dan amal solehnya. Ini yang menjadi dasar pembedanya. Kok ini bisa? Dapat musibah tenang, dapat musibah kok tetap bisa bangkit kembali. Dapat musibah kok tidak berkeluh kesah, imannya kokoh, amal solehnya, masya Allah. Yang ini tidak bisa seperti itu. Yang ini dapat nikmat kok masya Allah bisa betul-betul mensyukurinya, digunakan untuk yang baik, membantu orang, bermanfaat. Ini kok tidak? Ini untuk hura-hura, untuk senang. Tadi imannya berbeda, amal solehnya berbeda. Hadzal mausuf bihadzainil wasfain yatalaqqal khair wasyarr bima dzakarnahu min asyukri wassabr. Nah, orang yang punya dua sifat ini tadi, iman dan amal salih, dia akan menghadapi kebaikan, menghadapi keburukan dengan apa yang tadi telah kita sebutkan berupa syukur dan sabar. Ini konsep di dalam dia menghadapi dua perkara tadi. Kalau itu khair, kebaikan, syukur. Kalau itu syar, keburukan, sabar. Wama yatba'uhuma, dan segala perkara-perkara yang mengikuti hal itu. Artinya wujud kesyukuran itu apa saja dia kerjakan. Wujud kesabaran itu apa saja. Fayahduthu lahu as-surur wal ibtihaj. Maka dengan sebab itulah, ya, akan datang kebahagiaan, ketenteraman, wa zawalul hammi wal ghammi wal qalaqi, hilang segala kesedihan, gundah, kerisauan, wa dhiqis sadr, hilang pula dada yang sempit, wa syaqail hayah, kesempitan hidup, tatimmulahul hayatut thayyibah fi hadhihi ad-dar. Sehingga kehidupan yang tenteram itu betul-betul sempurna bagi dia di kehidupan dunia ini. Ini kalau bisa betul-betul menerapkan dua konsep tadi secara bagus dalam kehidupan ini. Syukur dan sabar tadi. Tapi memang ya tadi, ya, ini juga dipengaruhi dengan asbab tabi'iyah dia, sebab-sebab tabiat dia, dan juga dipengaruhi kesungguhan dia di dalam mewujudkan asbab amaliyah. Artinya kalaupun dia tabiatnya sebenarnya kurang positif, kuat tidak dia di dalam mendidik jiwanya untuk bisa sesuai yang dibimbingkan syariat tadi. Nah, jadi kadang memang sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, obatnya itu satu saja, mukhalafatul hawa, menyelisihi hawa nafsu. Itu obatnya, tapi itu pahit sekali. Ibarat obat itu obat yang sangat pahit. Ya kan? Dokter sudah mengatakan sakitnya ini, obatnya apa? Ini diminum. Tapi pahit sekali, sehingga kadang sebagian orang lebih memilih tetap sakit daripada minum obat itu. Ini menyelisihi hawa nafsu itu obatnya, tapi memang sangat pahit. Karena memang dorongan hawa nafsu itu bagaimana dia menjadikan apa terpenuhi apa yang menjadi tuntutan nafsu tadi, akhirnya tidak sesuai bimbingan syariat. Ya kan, orang lagi dapat nikmat, banyak harta, hawa nafsu kan mendorong dia untuk apa? Ya untuk ini, beli itu dan seterusnya, menghambur-hamburkan harta bahkan pada perkara yang maksiat. Kalau dapat musibah, hawa nafsu pengennya apa? Marah-marah, emosi, menyalahkan orang dan seterusnya. Murka dengan takdir Allah, suudzon kepada Allah, itu dorongan hawa nafsu ke situ. Nah, sehingga bagaimana kita menundukkan hawa nafsu? Sehingga dalam riwayat disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman jiktu bih. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia jadikan hawa nafsunya itu mengikuti ajaran yang aku bawa. Nah itu, jadi kita punya tugas berat di situ untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur ketika dapat nikmat, menjadi hamba Allah yang sabar ketika dapat musibah. Tundukkan dulu hawa nafsu agar bisa kita didik, kita latih ya, sesuai dengan apa yang dibimbingkan syariat. Butuh apa? Kejujuran dalam azm, tekadnya. Jadi dibuktikan, kalau betul ingin jadi hamba Allah yang syakirin ketika dapat nikmat, betul-betul kita kuatkan kerahkan seluruh kekuatan untuk betul-betul menundukkan hawa nafsu tadi agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sudah dapat sehat, buat apa kita gunakan sehat ini kalau untuk yang bukan hal-hal yang berfaedah? Sudah harta dapat, untuk apa harta itu? Waktu luang untuk apa dan sebagainya. Ini jika dapat musibah, bagaimana kita menyikapi dengan sabar, dengan ridha dan seterusnya. Ini kalau orang tadi apa? Kokoh keimanannya dan amal solehnya. Nah sekarang kata Syekh, wal akhar, sementara orang yang lain, kalau kita gambarkan misalkan si B, gitu kan, si A orang yang beriman, orang yang kuat amal solehnya, dia bisa menghadapi dengan syukur dan sabar. Sehingga itu menjadikan kehidupannya tenang dan tenteram. Sementara wal akhar, orang yang lain, yaitu si B, yatalaqqal muhab bi asharin wa batarin wa tughyan, dia menghadapi perkara yang menyenangkan itu dengan congkak, sombong, melampaui batas, bangga diri. Ya karena sangat lemahnya iman, atau sebagian gak punya iman, sehingga dapat hal-hal yang menyenangkan dia sombong, bangga diri. Seperti misalkan siapa? Fir'aun. Ketika dibukakan dunia bagi dia, justru mengaku saya Tuhan kalian. Sombongnya melampaui batas. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kan sudah sangat kelewatannya dia dalam kufur kepada Allah. Kadang seorang enggak sampai kepada kekufuran, tapi karena sangat lemahnya iman, dia sikapi kenikmatan, kelapangan yang dia dapatkan dengan ini. Sombong, bangga diri, tinggi hati. Fatan harifu akhlaquhu, sehingga akhlaknya pun jadi jelek. Yatalaqqaha kama tatalaqqaha albahaim bi jasha'in wa hala'in. Dia pun menghadapi nikmat-nikmat tadi sebagaimana, mohon maaf, bahaim, binatang-binatang. Jadi sama saja kayak binatang dia mengambil segala kenikmatan-kenikmatan tadi dengan tamak rakus. Begitu. Kayak binatang, ya kan? Kalau kita punya peliharaan apa? Ayam. Kita kasih makan, rebutan kan? Saling ya mau berbagi dengan yang lain dan seterusnya. Tamak, rakus. Wa ma'a dzalika fa innahu ghairu mustarihil qalbi. Sudah dapat nikmat, kebahagiaan, artinya ke harta dan sebagainya, dia mengambilnya dengan tamak, dengan rakus. Sudah seperti itu, kata Syekh, hatinya itu tidak tenang, hatinya itu tidak tentram. Bal musyattatun min jihatin adidah, bahkan hatinya itu betul-betul apa ya, bercabang-cabang, tidak tenang, tidak tentram. Hatinya itu terpecah-pecah begitu dari banyak sisi. Musyattatun min jihati khawfihi min zawari mahbubatihi. Pertama, hatinya itu dia tertimpa kesedihan dari sisi khawatir apa yang dia cintai itu hilang. Ini satu. Ya kan, kalau orang sudah cinta dengan dunia, apa yang sudah dia peroleh, bukannya tenang, bukannya tenteram, khawatir akan hilang. Kalau itu pangkat, jabatan, kedudukan, ya khawatir itu hilang. Kalau itu harta yang sudah dia kumpulkan, ya khawatir habis dan hilang. Pokoknya apapun itu, kalau sudah sampai melekat pada hatinya, sudah sangat kuat kecintaan dia dengan dunia tadi, itu pasti tersiksa dari sisi ini. Zawal mahbubatih. Khawatir akan hilang gitu. Khawatir akan hilang harta ini. Khawatir akan hilang pangkat jabatan ini dan seterusnya. Dua. Wa min kathratil mu'aradat annasyi'ah anha ghariba. Musibah berikutnya yang dia akan hadapi berupa banyaknya penghalang-penghalang, musuh-musuh yang akan istrinya apa menghadapinya. Umumnya demikian. Kenapa bisa demikian? Karena orang itu barakallahu fikum, ketika dia itu memiliki banyak dari harta, pangkat jabatan yang tinggi, tapi menampakkan kesombongannya dan sebagainya, orang pun tidak suka sama dia, sehingga musuhnya banyak. Maka kata Nabi, rumus agar dicintai banyak orang, kata Nabi, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, manusia akan cinta padamu. Jadi kalau orang itu zuhud dengan apa yang di tangan manusia, artinya kita gak ada, gak menampakkan itu, pengen ngerebut dari orang lain, ya harta dia, apalagi kedudukan dia, kita zuhud, kita gak bergaul dengan dia bukan karena itu, orang akan cinta. Tapi kalau sudah persaingan gak sehat, tamak, rakus tadi, ya berarti kebalikannya, akan banyak manusia yang gak suka dengan dia, musuhnya jadi banyak. Itu kesedihan yang kedua, hatinya terpecah yang kedua dari sisi itu. Sehingga apa artinya harta banyak tapi musuhnya banyak, gitu kan? Yang nggak suka dengan dia banyak, ya pangkatnya tinggi tapi yang nggak suka dengan dia banyak. Sehingga kalau sudah banyak orang yang nggak suka, hasad dan sebagainya, akan berusaha mereka dengan menghalalkan segala cara pula untuk menjatuhkannya. Kan begitu. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga kata beliau, wa min jihati anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin bal la tazalu mutashawwiqatan li umurin ukhra. Tersiksa yang ketiga dari sisi jiwa itu tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa puas dalam satu batasan saja, tapi senantiasa dia akan menginginkan dan menginginkan perkara-perkara berikutnya. ya kan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyan. Anak Adam itu kalau sudah punya emas satu lembah, dia masih pengen lembah yang kedua. Jadi setinggi apapun pangkat dia, masih pengen lagi yang lain. Sebanyak apapun harta dia, masih pengen mengumpulkan yang berikutnya dan berikutnya. Ini kalau sudah menghadapi hal-hal tadi tidak dengan keimanan, tidak dengan amal saleh. Jadi walaupun banyak hartanya, ya itu tetap tersiksa. Tersiksa takut hilangnya, tersiksa banyak musuhnya, tersiksa apa? Hatinya belum puas. Masih pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, ada akhirnya. Hingga nanti dia, ya, dikubur dalam kuburnya, baru dia menyesal dengan apa yang selama ini dia kerjakan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya mari bersama-sama kita terus mengevaluasi hati kita, bagaimana kita tundukkan hati kita, hawa nafsu kita, agar bisa mengikuti bimbingan syariat sehingga kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang tenang dan tenteram. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.